Jadi ada yakni talbis iblis kepada orang-orang sufi dalam perkara makanan dan minuman untuk zaman dahulu, itu yang kita bahas malam ini insyaallah, dan juga ada yang zaman sekarangnya. Tapi ini berlaku sama seperti pakaian. Tidak fokus kepada mereka saja. Talbis itu bisa menerpa atau menimpa kita semuanya. Maka perhatikan jamaah, halaman 238 yang bersamanya, yakni bukunya. Zikru talbis iblis ala sufiyah fi mata'imihim wa masyaribihim. Talbis iblis terhadap orang-orang sufi dalam masalah atau terkait masalah makanan dan minuman. Qala al-musannif rahimahullah, qad balagha iblisu fi talbisihi ala qudama'i sufiyah. فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته ومنعهم شرب الماء البارد فلما بلغ إلى المتأخرين استراح من التعب واشتغل بالتعجب من كثرة أكلهم ورفاهية عيشهم. Penulis berkata, Imam Ibnu Al-Jauzi, iblis bersungguh-sungguh dalam melancarkan talbis terhadap para pendahulu sufi, kudama. Kepada mereka dia memerintahkan agar makan hanya sedikit dan hanya mengkonsumsi makanan kasar. Jadi bentuk talbisnya ada dua, yaitu sedikit makan, bahkan nanti kita akan sebutkan contoh, sampai level darurat mereka baru makan. Artinya kalau ketika dibolehkan makan bangkai, saya baru makan. Bayangkan. Salah-salah nih, harus ngopi dulu misalnya. Kan enggak pernah tahu kan selama ini isinya apa di sini. Gonta-ganti pemirsa. Kadang air putih. Sekarang kopi ya. Tapi ini kopi saset. Jadi terbuka untuk Starbucks, Poin Indomaret dan binnya Alfamart, monggo. Kalau mau diiklankan di sini. Majian apa sebenarnya ini? Baik, pemirsa dan juga jamaah sekalian. Jadi kita akan bahas bagaimana talbis iblis kepada orang-orang sufi zaman dahulu, karena di akhir-akhir masa mereka dan sampai zaman sekarang, talbisnya sudah bukan seperti ini lagi. Tidak sedikit di antara orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada sufiah zaman sekarang, tampilannya luar biasa. Boro-boro kemudian bahasannya ini. Jadi disebutkan di sini kata beliau, pada mereka iblis memerintahkan untuk hanya makan sedikit dan mengkonsumsi makanan al-khushunah. Ini khusyunatihi, makanan yang kasar. Khusyun itu kasar. Iblis juga melarang mereka meminum air dingin. Nah memang tentunya kenikmatan dan syahwat kita akan minuman yang dingin itu luar biasa, karena sangat nikmat. Jadi ini masih sufi zaman dahulu, di mana iblis melancarkan talbis tipu dayanya, pokoknya kalau pengen kamu itu ahli ibadah kayak gini loh. Di antaranya talbis dalam makanan dan juga minuman. Padahal nanti kita akan bandingkan. Nabi Muhammad saja enggak seperti itu. Orang paling bertakwa di muka bumi ini, Nabi Muhammad dan para sahabatnya, enggak seperti itu. Jamaah, contoh mudah saja ya. Nabi Muhammad SAW, makanan favorit beliau itu al-farid. Bubur roti campur daging. Nanti kita juga akan bahas nih. Talbis iblis menolak makan daging. Akan beliau sebutkan ini bantahannya di sini. Ini orang-orang apa? India atau apa? Bagaimana? Hindu ya. Ya. Jadi sudah dari dulu Nabi Muhammad paling suka itu tharib, yaitu bubur roti campur daging, dan bubur pastinya lembut. Nabi Muhammad paling suka itu makanan. Juga kemudian misalnya susu Nabi Muhammad suka, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga tahu Nabi Muhammad suka nabir, menyimpan minuman yang kalau zaman sekarang itu apa namanya infus water, zaman Nabi Muhammad beliau sudah melakukannya, tapi didinginkan. Nabi Muhammad minum air dingin. Walaupun juga ini bukan pembenar, setiap makan kita makan minum es teh, ya enggak juga ya. Tapi monggo enggak apa-apa, sesekali ya. Sekali zuhur, sekali asar. Tiap hari dong ya. Yeah. Nikmat, minuman paling nikmat itu subhanallah, es teh. Ditemani dengan Indomie mie goreng, 2 bungkus, telur 3. Ya Allah. Kita akan bahas nih. Jangan berlebihan makannya. Siap, pemirsa. Dan juga jamaah sekalian rahimakumullah. Penulis berkata, iblis bersungguh-sungguh dalam melancarkan talbis kepada para pendahulu sufi. Apa talbisnya? Dia memerintahkan agar makan hanya sedikit, makan hanya makanan yang kasar, dan kemudian iblis melarang mereka minum air dingin. Kemudian, kata beliau, namun saat menghadapi generasi sufi belakangan, kita tahu generasi sufi awal 200-an ke atas. 200-an ke atas itu yang generasi pertama, bahkan niat awal mereka menjadi seperti itu kita sudah bahas di sini. Betul-betul ingin menjadi orang yang baik, betul-betul ingin jauh dari yang buruk. Tapi kemudian salah dalam menapakinya. Kenapa? Karena tanpa ilmu. Semuanya harus dengan ilmu. Apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun saat menghadapi generasi sufi belakangan, iblis tidak perlu lagi susah payah melancarkan talbisnya. Kalau disebut belakangan, berarti tentunya di zaman beliau sudah disebutkan belakangan, tahun 600-an. Beliau bisa menulis dan menilai karena beliau sudah menyaksikan perubahan. Kata beliau, cukup baginya memanfaatkan perasaan kagum dalam hati mereka terhadap banyaknya makan serta atas mewahnya kehidupan dunia. Ini sudah ya sejak 1200 tahun yang lalu sudah berubah. Tapi kita ingin bahas sekarang yang jadulnya. Yang yakni mutaakhirin sufi yang terakhir sampai zaman kita sekarang. Kita akan bahas nanti talbis tentang kemewahan dan banyaknya makan, bahkan mungkin sampai level mubazirnya insyaallah di pertemuan mendatang. Perhatikan. Kata beliau rahimahullah taala, "Dzikru tarafin mimma fa'alahu qudama'uhum." Berikut adalah beberapa yakni disebutkan di sini kebiasaan pendahulu kaum sufi berkaitan dengan makanan. Banyak sekali di sini beliau sebutkan contoh, ulun ambil mungkin yakni 2 di antaranya saja. Kata beliau rahimahullah taala, qala al-musannif rahimahullah, kana fil qaumi man yabqa al-ayyama la ya'kul illa an tad'u fa quwwatuhu. وفيهم من يتناول كل يوم الشيء اليسير الذي لا يقيم البدن. Disebutkan di antara yakni sedikit gambaran bagaimana pendahulu mereka, generasi awal mereka berkaitan dengan tertipunya mereka oleh iblis untuk perkara makanan dan minuman adalah kata beliau, di kalangan sufi ada yang tidak makan selama berhari-hari hingga kekuatannya melemah. Dan mereka mengatakan ketika melemah inilah ibadah itu akan lebih khusyuk. Dari mana? Ya, gak bisa. Anda kalau lemah mungkin berdiri sholat aja gak bisa. Makanya kita makan dan kita minum itu adalah untuk supaya tulang punggung kita ini tegak. Dengannya kita bisa sholat sempurna. Ya, ketika lemah boro-boro. Kita enggak bisa katakanlah kemudian okay, melemah tapi tetap bisa ibadah tapi enggak akan bisa sempurna. Sebagian kita misalnya yang mungkin sudah di umur 30 atau 40 sudah mulai timbul yakni penyakit-penyakit tertentu di antaranya enggak bisa terlambat makan. Lalu Ustaz Al-Fadil teman saya Ustaz Riza Rahman itu sejak dia santri sudah seperti itu. Kami taunya ketika kuliah di Jakarta. Dia enggak bilang, kami jalan biasa, yang lain mungkin bisa nahan makan sebentar. Dia enggak enak ngomong, pokoknya jam segini saya harusnya makan. Siap? Pingsan. Ya, dulu, subhanallah. Dan waktu itu berarti ya umur kami masih di umur 20-an. Bayangkan, pingsan. Terlambat makan saja, pingsan. Bagaimana kemudian enggak makan berhari-hari? Disebutkan di sini, mereka tidak makan selama berhari-hari, bukan berarti enggak ada makanan ya, talbisnya masuk. Kamu kalau ingin jadi ahli ibadah tuh makan dikit aja. Tapi sampai level enggak makan, ini kan salah. Hingga kekuatannya melemah. Ada juga yang setiap harinya hanya makan sedikit sehingga menyangga tubuh sendiri saja tidak kuat. Betul. Nah berikut contohnya, ada yang makan tapi sedikit. Contoh berikut ini. Ulun langsung ke terjemahannya ya. Biar cukup waktunya. Diriwayatkan kepada kami dari Sahal bin Abdullah, dan ini akan dibantah oleh beliau di halaman berikutnya, bahwa dia membeli madu seharga 1 dirham, mentega 2 dirham, dan tepung beras 1 dirham. Bahan baku ini dicampur dan dijadikan 360 butiran. Ini kalau melihat dari bahannya, madu, mentega, dan tepung, ini asidah. Siapa yang tahu makanan Arab? Yang kita makan di rumah sesoleh. Ini bahannya. Ya ini ada tapi ya di rumah teman-teman kita keturunan Arab. Enak. Tapi, jadi kalau dilihat dari bahan yang disebutkan di sini, tepung, mentega, madu, asidah. Jadi asidah. Pian browsing deh asidah, makanan orang Arab. Tapi tidak dijual ini ya, tidak dijual apa ya? Artinya oke, kita sekarang banyak warung-warung buka masakan Arab gitu, kambing alhamdulillah. Tapi untuk kue-kuenya, makan ringannya belum semuanya masuk. Umm Ali itu kan baru-baru aja adanya. Pengen tahu Umm Ali? Nah itu tuh mirip-mirip sama Sarit tuh kalau saya bilang. Cuman dia enggak ada dagingnya, lebih kepada kacang-kacangan, bubur roti tapi isinya ada kismis, ada macam-macam. Adanya di kampung Arab, di warung seberangnya Masjid An-Nur. Yang mau habis ini silahkan, saya nggak nraktir sih ya, silahkan aja. Tapi biasanya sebelum sore aja udah habis, mereka nggak nyediakan stok banyak. Mereka buka dari pagi, itu sebelum sore aja biasanya habis. Karena itu cukup unik. Untuk ulun itu cocok lah ya, enak ya. Tapi sebagian orang mungkin nek, dia sangat manis. Apalagi istri Anda cantik, wah enak banget. Nah, istri Anda sudah manis, lahak. Lah, kecuali istri Anda enggak cantik-cantik amat gitu ya. Maka makan itu manisnya pas karena astagfirullahalazim. Enggak ya, istri kita cantik semua ya. Karena cantik itu relatif ya. Bagi kita pokoknya istri terbaik. Bagi istri juga suami terbaik. Dan itu juga yang ada pada Ummu Salamah, bukan begitu? Ummu Salamah kata dia, tidak ada laki-laki terbaik selain Abu Salamah. Suami saya paling baik sudah. Begitu meninggal, dia berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah ya Tuhanku, yani berikan aku pahala pada musibahku ini, suami meninggal. Gantikan aku dengan yang lebih baik daripadanya. Pian tahu siapa suami dia berikutnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi bahwa dia membeli madu seharga 1 dirham, mentega 2 dirham, dan tepung beras 1 dirham. Enggak tahu saya berapa kemudian jumlahnya nih ya. Tapi sebenarnya zahirnya ini sangat sedikit. Bahan baku ini dicampur dan dijadikan 360 butiran. Butiran asidah. Makanan tepung pokoknya berarti kan. Dia campur mentega, nanti makannya dicocol ke madu. 360 butiran. Kecil-kecil nih pasti. Setiap malamnya dia berbuka, berarti setiap hari dia puasa. Setiap malamnya dia berbuka dengan 1 butir dari adonan tersebut. Bahan. Jadi setahun, sehari 1 ya. Iya. Kita akan bahas lagi. Contoh yang kedua, perhatikan. Ada di halaman 239, ulun skip banyak riwayat. Dari Abdullah bin Zaid, dia berkata, sejak 40 tahun yang lalu, aku tidak pernah memberi makan diriku kecuali di saat Allah menghalalkan bangkai. Bayang, ini yang ulun sebutkan tadi. Jadi pokoknya gak makan. Sampai bangkai itu halal, kondisi yang sangat darurat gitu, yang gak ada makanan, adanya cuma bangkai, baru saya makan. Ini kan berlebihan. 40 tahun. Jadi jangan dianggap remeh talbis iblis. Kita zalim kepada diri ini, kita menyiksa diri ini. Tapi kemudian iming-imingnya, beginilah kalau kamu ingin menjadi orang yang zuhud. Beginilah caranya kalau kamu ingin menjadi orang ahli ibadah. Enggak nyiksa diri juga jamaah. Nabi Muhammad makan, para sahabat makan, generasi terbaik umat ini makan. Tapi tentunya, ulun enggak tahu ya. Tapi mungkin tidak ada, tapi ulun enggak tahu. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang para sahabat itu kemudian punya penyakit seperti penyakit-penyakit kita zaman sekarang. Zaman tabi'in sudah ada, diabetes sudah ada, zaman tabi'in. Zaman sahabat saya enggak tahu. Karena pola hidup yang mereka lakukan, subhanallah. Sering berpuasa, tapi kan berbuka. Bukan menyiksa diri seperti ini. Bahkan kita tahu riwayat, subuh-subuh ulun baca di sini. Tapi ulun tidak semelankolis itu ya. Riwayat yang sama, Ustaz Firanda membacanya, nangis beliau. Hati saya memang keras sepertinya. Nabi Muhammad keluar malam untuk mencari makanan. Di luar ketemu Abu Bakar, ketemu Umar, sama lagi kelaparan nyari makan. Mereka mau makan, tapi gak ada yang dimakan, gimana? Itu orang terbaik umat ini loh, 1, 2, 3 itu. Nabi Muhammad SAW, kemudian sepeninggal beliau Abu Bakar Siddiq, sepeninggal beliau Umar bin Khattab. Gak ada orang lebih bertakwa di antara mereka, dibandingkan mereka. Nyari makan. Bagaimana kemudian orang bisa ini terkena talbis seperti ini? Sama seperti, ini masih hangat tentunya, tentang bom kemarin. Disebutkan katanya dia itu adalah pernah masuk penjara Nusa Kambangan di bagian yang maksimum security. Dia teroris. Masuk 2018, keluar 2001, 2002, bom bunuh diri. Berarti menghujam sekali prinsip itu dalam dirinya. 4 tahun di sana, enggak ada perubahan. 1 tahun di luar, mungkin menyiapkan sesuatu. Ya Allah. Inilah pentingnya prinsip. Kalau sudah menghujam di hati, enggak bisa, sudah dirubah. Salah kita kemudian dalam menuntut ilmu, jadi prinsip dia, selesai sudah. Makanya ulun sering juga sebutkan contoh, ketika ceramah di teman-teman sahabat tuli, kata ibu penerjemahnya, Ustaz, pilih kata-kata pian setepat mungkin. Apa bu? Yang pian sampaikan akan jadi prinsip hidup mereka. Berat gak? Gak boleh salah ngomong. Karena bisa jadi informasi yang kita sampaikan itulah pertama kali mereka mendengarnya dan itulah jadi prinsip hidup. Makanya namanya akidah. Dari kata bahasa Arab, aqada yaqidu aqidatan wa uqdatan. Ikatan. Hati kita terikat dengan satu pemahaman. Gak bisa dirubah. Subhanallah. Tapi kecuali oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah. Ya, dan tidak sedikit di antara mereka juga yang bertaubat dengan jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkannya. Seperti Ustaz, yakni siapa? Abdurrahman Abdurrahim Thoyyib, ya, yang di BNN beliau, ya. Mantan. Tapi ya Allah berikan kepada mereka yakni hidayahnya hingga menjadi lurus. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kita skip lagi masuk kepada talbis menolak makan daging. Nanti bantahannya untuk yang tadi 360 butir sama yang 40 tahun sampai ada bangkai saya belum makan. Beliau bantah di halaman-halaman berikutnya. Berikutnya kata beliau rahimahullah taala al-imtina'u an aklil lahmi. Talbis iblis kepada mereka menolak makan daging. Menolak makan daging. Qala al-musannif rahimahullah wa qad kana fihim qaumun la ya'kuluna al-lahma hatta qala ba'duhum aklu dirhamin min al-lahmi yuqassil qalba 40 sabahan. Perhatikan halaman 240. Penulis berkata Imam Ibnul Jauzi, di antara kaum sufi yang kudama, yang pendahulu, yang jadul, ada yang tidak mau makan daging sampai sebagian dari mereka berkata, kalau aku makan daging seharga 1 dirham, hatiku akan mengeras selama 40 hari. Subhanallah. Berlebihan. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni terlepas dari orang yang mungkin karena penyakit tertentu dia harus meninggalkannya, itu bukan bahasan kita. Atau juga terlepas dari sebagian orang memang dari awal enggak bisa makan daging, enggak ada masalah, tapi mungkin kemudian unggas dia masih bisa, ikan masih bisa. Tapi dia menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena ini Allah halalkan, cuman dia tidak berlebihan. Ikan dia makan, bahkan mungkin paling banyak porsinya ikan dalam seminggu. Ayam dia makan, daging memang enggak bisa, atau daging saya enggak boleh makan sedikit, saya 40 hari asam urat. Ah, itu mungkin tuh. Kalau ini kan 40 hari hati mengeras. Kalau sebagian kita termakan daging, wah langsung asam urat. Sama, ini berlebihan. Sikap yang berlebihan. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikutnya. Sebagian sufi enggan memakan semua makanan enak. Jamaah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat luar biasa. Dan bentuk syukur kita kepada Allah akan nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala diam dari banyak hal yang halal untuk kita nikmati. Kata Nabi Muhammad, wasakata an kathir rahmatan lakum ghairu nisyan, dalam sebuah hadis potongannya tentunya, Allah diam dari banyak hal yang halal, maksudnya itu sebagai rahmat untuk kalian, bukan berarti Allah lupa untuk menyebutkan buah ini halal, buah itu halal, makanan ini halal. enggak, karena hukum asalnya makanan dan minum, segala sesuatu di luar ibadah, makanankah, minumankah, pakaiankah, tunggangankah, semua perkara di luar ibadah, hukum asalnya halal. Makanlah, minumlah, pakailah, kendarailah. Tapi nanti kemudian kalau ada larangan, baru kita tinggalkan. Minuman ini enggak boleh, kita tinggalkan. Yang halal masih sangat banyak. Makanan ini enggak boleh, karena sebabnya kita tinggalkan. Yang lain masih sangat banyak. Itu maksudnya. Kalau semua yang halal Allah Subhanahu wa taala yakni firmankan dalam Al-Qur'an, mungkin Quran kita akan berjilid-jilid. Yang diharamkan saja yang disebutkan dan hanya sedikit. Dan kalau lihat beberapa artikel para ustaz kita ketika menulis makanan haram, enggak lebih dari 13 poin dari semua makanan dan minuman yang ada. Cuman 13 poin saja. Tapi anehnya sebagian orang muslim dia kok penasaran sama yang 13 ini loh, subhanallah. Kenapa rasa penasaran Anda menggiring Anda untuk memakan yang haram, meminum yang haram? Kata Nabi Muhammad, "Ma nabata min suhtin fannaru aula lahu." Jadikan ini kaidah di benak kita semuanya. Daging yang tumbuh pada tubuh ini dihasilkan dari yang haram, atau dia haram basicnya. Zatnya dia haram, babikah itu, walaupun mungkin sangat kriuk ya. Ada yang sering lihat di Instagram? Algoritma siapa? Atau tonton ulun ya Allah. Tapi saya tahu. Saya tahu siapa yang sering nonton itu. Karena dia bercerita, oh berarti antum yang sering nonton ya. Ina nyaman teteh ya, muha nyawa. Kita akhirnya tertonton. Yang halal kriuk kan banyak ya. Bebek peking. Peking apa packing sih? Bebek kemudian di packing ya. Habis itu di unboxing ya. Bebek peking. Itu juga sama kriuknya. Walaupun mahal. Sesekali boleh lah. Sama itu. Karena kulitnya tebal. Begitu dimasak dengan cara tertentu. Kalau nggak salah itu nggak digoreng. Tapi minyak yang panas disiramkan begitu aja. Sama kriuknya. Saya pernah. Sekali seumur hidup. Mahal kayak. Tapi kan bisa kita nikmati bebek. Perkara habis itu kolesterol naik, itu urusan belakangan. Ada obat dari Robi Abu yaitu Latifah. Ya, dia akhir-akhir ini, terakhir ini dia ngasih obat paling manjur. Karena kita sama-sama asam urat. Tat, ini mantap ya. Wah, akhirnya saya enggak takut menikmati semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tat, hajar aja, hajar. Ada obatnya ya Allah. Ini jangan diikuti ya. Prinsip yang barusan jangan diikuti ya. Jangan. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad, Allah mendiamkan banyak hal itu rahmat untuk kalian. Coba, jangankan seluruh dunia, Indonesia saja dengan semua provinsi yang ada, masakan dan minuman yang dimiliki setiap provinsi kita sangat banyak. Apa Allah harus sebutkan semuanya kemudian? Mungkin di satu jus khusus, jus al-Indonesia. Jus yang ini khusus tentang makanan Indonesia. Halalnya ketupat kandangan, halalnya lontong, halal. Enggak sekalian kemudian ada firman cara membikinnya, ya Allah. Kan enggak ya? Enggak. Tapi kita tahu hukum asalnya dia halal, bismillah. Tapi begitu ada firman Allah, ada sabda Nabi Muhammad mengharamkannya, nah itu yang kita tinggalkan. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmati. Jangan berlebihan. Itu doang. Kalau kasus yang ada di masjid ini ya, walaupun bukan ulun yang mengantar, tapi dari cerita teman-teman yang ngantar, itu ada orang ketika kita antar daging kurban itu, dia bersyukurnya itu luar biasa. Kenapa? Karena cuma saat itu dia akan makan daging. Bayangkan. Jadi kalau sebagian kita enggak terlalu punya banyak pantangan gitu ya. Dalam sebulan ada makan daging. Dalam sebulan ada makan ayam. Dalam sebulan ada makan iwak. Nikmati loh. Banyak bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur kepada Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini menzalimi diri sendiri. Sebelum kita bahas asal-usul kenapa mereka kemudian tidak mau makan daging, padahal rujukannya adalah agama tertentu. Kita mau ngomong di India sana kan gak nyaman ya. Sebagian sufi enggan makan semua makanan enak. Subhanallah. Mereka berargumen dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita dibahas juga sama beliau bagaimana menjawab ini. Dia bertutur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cegahlah diri kalian dari makanan enak. Ini perlu syarah. Ini perlu keterangan. Apakah semuanya? Enggak. Nabi Muhammad aja makan farid kok. Nabi Muhammad aja makan daging kok. Ini perlu keterangan. Dengan cara berlebihan. Ya. Sudahlah berlebihan kemudian tidak berbagi misalnya. Banyak syarahnya keterangan. Bukan kemudian hanya cegah diri kalian dari makanan enak. Lalu gimana? Allah berikan kita begitu banyak nikmat. Termasuk diantaranya buah-buahan misalnya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sebab syaitan mengalir kuat di pembuluh darah karena hal itu. Akan bahas. Beliau akan jawab di sini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di antara mereka ada yang enggan minum air jernih. Gimana? Bentar, bahasa aslinya air jernih enggak? Ya, wa fihi man kana yamtani'u min syurbil ma'is safi. Di antara mereka ada yang menghalangi diri mereka dari minum air yang jernih. Terus gimana? Air yang kotor. Subhanallah. Secara syariat dan secara kesehatan pun enggak akan masuk ini. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menentukan syariatnya melalui lisan Nabi Muhammad SAW kecuali pasti selaras dengan semua kehidupan. Gak mungkin. Di antara dalil adanya Allah adalah semua ketentuan hukum yang ada dalam syariat kita ini. Itu bukti adanya yang bikin. Tertata rapih semuanya. Kita aja yang rusak-rusak. Kemudian, ada juga yang enggan minum air dingin. Kalau saya sekarang jarang minum air dingin karena harus minum air panas. Karena sebab, bukan enggak suka. Bukan enggak suka, tapi karena sebab. Setiap kali minum air dingin, karena meriga, apalagi meriganya sepanjang perjalanan safari dakwah, kan teman-teman bete juga. Gitu tuh, kalau sudah minum air dingin, ulun bersendawa terus. Tapi kita punya istilah kalau safari dakwah itu hoek-hoek. Karena suaranya seperti itu. Hoi, tat hoek-hoek kajar. Ini minum air hangat, minum air panas. Mengurangi, sangat jauh mengurangi. Nah kebutuhan bukan berarti gak suka. Tapi ketika ya ini aman, teman-teman kur gak lihat, istri gak tahu, minum. Tapi hoek-hoeknya ketahuan. Akhirnya teman-teman tahu, pengen minum banyak es lojar, ketahuan. Oke. Okay. Sehingga dia hanya minum air panas sepanjang hidupnya. Ada juga yang menyimpan air di dalam wadah besar yang dipendam dalam bentuk tanah. Dipendam dalam tanah. Sehingga dengan demikian suhu air tersebut tetap panas. Zaman dahulu ya, tentunya tidak ada pemanas. Beginilah cara mereka memanaskan. Dah gampang, tinggal diomelin panas dia. Ada pula yang menghukum diri dengan, bayangkan, bahasa beliau saja bayangkan. Bahasa imam saja menghukum diri. Ada pula yang menghukum diri dengan tidak minum selama beberapa waktu. Subhanallah. Riset menyebutkan, kita kalau makan saja, enggak minum, seminggu kita selesai. Terlepas dari ketentuan takdir Allah, kapan kita meninggal. Tapi Anda makan saja, enggak minum, kekuatan kita seminggu. Sebagian di antara air ada di makanan. Tapi kalau kemudian kita enggak makan, tapi minum saja, 40 hari. Nah, silahkan praktekkan ya, kita tunggu kabarnya. Enggak bisa. Dua-duanya kita kombinasi. Subhanallah. Selama tidak berlebihan, hingga kemudian membuat kita sangat malas, apalagi malas beribadah, saking kenyangnya kita itu pasti malas. Padahal kita akan berhadapan dengan satu ibadah tertentu. Makan secukupnya, minum secukupnya. Dan subhanallah, ilmu di zaman sekarang, dari ilmu entah itu tibbun nabawi kah, entah itu ilmu kedokteran kah, dan semuanya kita yang didapatkan informasi dengan mudah. Tentunya perkara yang disepakati para dokter bagaimana, para yakni herbalis bagaimana, kita bisa ikuti subhanallah. Tapi kan tetap makan, tapi kan tetap minum. Ini menghukum diri. Nah, kemudian baru di sini kita akan sebutkan, kita katakan bantahan dari imam akan perkara-perkara yang tadi. Perhatikan halaman 242. Penjelasan kekeliruan kaum sufi di atas. Beberapa hal yang tadi disebutkan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, penulis berkata, perilaku yang dinukil dari sahal di atas tidak boleh dilakukan. Ingat tadi yang bikin asidah, ini sahal. Karena itu akan mendorong seorang untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan pribadinya. Karena pasti lemah. Seharian gak makan, ketika makan cuman kemudian tepung sekecil itu. Kalau mungkin gede itu seperti kelelepon gitu ya. Wah beda, ini memang kecil lah. Asida, tepung kecil. Karbonya sangat sedikit. Dengannya tidak mungkin tulang punggung Anda akan tegak. Itulah kenapa karbo itu juga penting. Karbo itu ada di Indomie mie goreng. Sudah makan Indomie mie goreng, pakai nasi pula, pakai telur, pakai kerupuk, pakai gorengan. Nah, raja kolesterol. Kan itu yang disediakan di gardu kan itu ya. Ada gorengannya, kemudian mie, telur, walaupun gak ada nasinya. Nasi kita bisa menyobalah warung sebelah. Cil, nasinya aja. Iyalah. Yang mau ke gardu, monggo ya. Gardu diiklankan nih. Di sisi yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memuliakan manusia dengan menganugerahkan gandum untuk diri mereka. Sedangkan kulitnya itu dimanfaatkan untuk makanan ternak. Artinya kalau Anda makan dalam jumlah yang cukup, nanti ada kulitnya bermanfaat untuk binatang ternak. Sekarang Anda belinya sangat sedikit. Untuk Anda pula, binatang Anda makan apa? Subhanallah. Terlepas dari kontroversi masakan-masakan yang di presto ya, kita ketika makan ayam gitu ada tulangnya, ikan ada tulangnya, itu rezeki untuk saudara kita yang lain dari kalangan jin atau binatang yang memakannya. Walaupun sekarang sudah rada berubah juga ya, kucing-kucing sekarang gitu ya, kucing dikasih tulang itu disintaknya, oh my Allah. Iya. Kalau dia bisa ngomong, mungkin ngomong tuh, nyawa aja gini tersangkang, dia mau makan ini aja, apalagi unda ya, nyawa nyaman, mau ambil pakai tangan, ya unda banget. Tapi dengan bahasa kucing, aw, aw, aw, aw, aw. Bujur juga. Tapi kalau tulangnya lele masih mending lah ya, lele ya. Karena dia, ya ini ya, bisa dikunyah. Tapi yang ngunyah kita, karena dia bisa dikunyah, kita yang makan. Kita berbagi. Sorry nih, para pedagang presto ya, gak ada masalah. Karena kalau presto itu kan sampai tulang-tulangnya kita makan. Mungkin jin-jin di pojokan. Mendasar juga banyak. Makanan kita dimakannya juga. Serakah mana manusianya jadi. Tuh, bayi aja ketawa. Di sisi lain, Allah sudah memuliakan manusia dengan menganugerahkan gandum untuk diri mereka. Sedangkan kulitnya itu dimanfaatkan untuk makanan ternak. Maka tidaklah sepatutnya manusia menyaingi hewan ternak dengan memakan jerami atau kulit gandum. Lalu lagi pula gizi apa pula yang terdapat pada jerami atau kulit gandum itu? Gak ada. Tapi kita beli secukupnya, kemudian gandumnya ditumbuk, jeraminya kemudian untuk mereka. Ini menyiapkan untuk diri sendiri ya sangat sedikit, lalu binatang makan apa? Subhanallah. Dan subhanallah ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita tahu hadis tentang pezina itu yang berbuat baik pada anjing, loh, mendatangkan pahala loh. Kalau di hadis itu bahkan mendatangkan ampunan. Kenapa? Karena perempuan itu mengambil air untuk anjing itu dengan susah payah, turun sumur. Kita berbicara perempuan. Laki-laki saja mungkin untuk turun sumur, mungkin turun bisa, naiknya enggak bisa. Dia turun, disebutkan kemana mengambil air, mengambil airnya pakai apa? Pasti dengan sesuatu, mungkin zaman sekarang apa, mungkin tas kecil, mungkin isinya sepatu, slop, apa. Sedikit yang dia bisa ambil. Kenapa? Dia harus naik lagi tentunya dengan dua tangan dan dua kaki. Dia pasti pegang benda yang di dalamnya ada air itu pasti digigit sama dia. Plus, gak ada yang lihat. Itu yang paling utama di antara amalan perempuan ini. Hingga Allah mengampuni dosanya. Dia pezina loh, pelacur. Mendatangkan pahala, bahkan mendatangkan ampunan. Makanin binatang. Ya mas, kan, rahimakumullah. Makanan sisa kita, di antaranya adalah misalnya tulang, belulang, makanan jin. Juga bahkan binatang mau dan bisa memakannya. Kucing-kucing kampung masih bisa lah ya. Kucing perkotaan sudah pengennya yang instan juga dia. Dia pengennya yang sudah jadi gitu ya. Wala bisa. Kita lanjutkan setelah azan. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita ingin sebutkan beberapa penjelasan Imam Ibnul Jauzi akan beberapa kekeliruan yang tadi kita sebutkan di bagian awal. Kata beliau, fi bayani talbis iblis alaihim fi hadhihi al-af'al wa idahil khata'i fiha. Halaman 242 jemaah perhatikan. Penjelasan tentang kekeliruan kaum sufi di atas yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan makanan dan minuman. Langsung di terjemahannya perhatikan. Penulis berkata, perilaku yang dinukil dari Sahal di atas tidak boleh dilakukan karena itu akan mendorong seorang untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan pribadinya. Di lain sisi, Allah sudah memuliakan manusia dengan menganugerahkan gandum untuk diri mereka, sedangkan kulitnya itu dimanfaatkan untuk makanan ternak. Maka tidaklah sepatutnya manusia menyaingi hewan ternak dengan memakan jerami, lagi pula gizi apa pula yang terdapat pada jerami. Tidak ada. Tapi beli secukupnya untuk kebutuhan Anda setiap hari, jeraminya untuk binatang. Bukan beli sedikit untuk setahun, binatangnya mati. Yang kedua, berkaitan dengan bangkai. Perhatikan di alinea, paragraf apa alinea sih? Yang ketiga, di halaman 243, berkaitan dengan bangkai tadi, disebutkan. Andaipun makanannya itu berupa bangkai, tadi kan yang menyebutkan bahwasanya saya akan makan kalau kemudian, yakni kalau sudah sangat darurat, ada bangkai baru saya makan. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita baca ini ya. Ketika yakni ada makanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi seorang kemudian menahan dirinya untuk tidak memakannya, masa alasannya nunggu sampai darurat baru ada bangkai baru saya makan? Kan enggak masuk. Ini ada makanan yang halal loh. Kamu meninggalkannya. Kamu memberatkan dirimu sendiri. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Cukup untuk membuat tulang punggungmu kemudian tegak hingga kamu bisa beribadah kepada Allah, silakan. Perhatikan di sini. Andaipun makanannya itu berupa bangkai, tetap saja tindakan berlapar-lapar tadi tidak boleh dilakukan. Terlebih lagi apabila yang dimakan ialah makanan yang halal, tapi Anda yang membuat diri Anda atau menghukum diri Anda dengan berlapar-lapar. Lain ceritanya kalau orang pengen mengatur pola makan ya, diet lah istilahnya, tapi dia melakukannya dengan berpuasa. Kata Syaikhul Utsaimin, niatnya sudah berbeda. Tentu pahalanya akan dia dapatkan karena dia puasa kok. Tapi innamal a'malu binniyat, kata Syaikhul Utsaimin. Dia niat puasanya agar dia kurus. Maka pasti ada porsi yang akan dia dapatkan dari pahala. Karena sesuai niatnya, dia pengen kurus, kemudian dia berpuasa. Berpuasalah lillahi ta'ala. Kalau Anda kemudian yakni bisa puasa Daud, Masya Allah, sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Puasanya pun tentunya dengan berbuka, bukan ngebleng. Dari terbit fajar, tenggelam matahari, silahkan makan. Besok Anda tidak berpuasa, besoknya lagi Anda puasa, gitu terus. Gak mampu, turun. Ke level, apa ya, yang sebulan tiga hari misalnya. Ayyamul bidh. Senin Kamis. Seminggu dua kali. Masih berat juga. Nah, baru ayyamul bid. Tapi betul-betul niatkan lillahi ta'ala karena ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan manfaat kesehatan yang anda dapatkan setelah itu, itulah bonusnya. Tapi bukan itu niat awalnya. Berpuasalah. Dan saya tahu ada jamaah itu ya, ada jamaah itu. Mungkin sampai sekarang. Enggak banyak, tapi saya tahu 1-2 orang dia puasa Daud sejak lama. Ya, subhanallah. Dan memang diberikan kepadanya kesehatan, bahkan diberikan kepadanya mungkin paras yang tidak sesuai dengan umurnya. Ya, jadi seperti awet muda. Wallahu a'lam bishawab. Jangan juga nanti salah niat. Doa puasa Daud ya, supaya awet muda. Innamal a'malu binniyat. Anda akan mendapatkan yang Anda niatkan, Anda awet muda, tapi tidak dengan pahala Allah. Kenapa? Niatnya ingin awet muda. Puasa Anda, puasa Daud, jalan sebulan, mati. Oke. Enggak bisa juga, maka mungkin yang setahun sekali ya. Tapi jangan dilepaskan. Ada puasa Syawal, ada Asyura, ada Tasyu'a, jangan ditinggalkan. Andai pun makanannya itu berupa bangkai, tetap saja tindakan berlapar-lapar tidak boleh dilakukan. Anda menyiksa diri Anda sendiri. Jangankan ke badan perut ini yang punya hak. Bagian tubuh kita yang lain juga punya hak. Dan setiap hari seharusnya kita bayar hak itu kepada Allah. Kita bayar nikmat itu kepada Allah. Ya, kita ini, di tubuh ini, kata Nabi Muhammad memiliki 360 sendi. 1400 tahun yang lalu ya. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah ngomong. Dan terbukti di kedokteran modern sekarang. Di tubuh ini betul-betul 360 sendi. Mana tahu Nabi Muhammad waktu itu kalau bukan wahyu. Dan diwajibkan atas sendi-sendi ini, semua pian bisa bergerak senyaman sekarang. Itu nikmat dari Allah. Harusnya pian bayar dengan bersedekah per sendi. 360. Yang sugi, Anda tiap hari harus bayar 360 juta. Enggak kuat, ya 360. Berapa lagi? Ya turun. Nah, persendi kita harus bayar seharusnya. Subhanallah. Allah gantikan itu semuanya hanya dengan sholat duha. Apa kita kemudian selalu menjaga sholat duha? Harusnya kita membayar nikmat Allah itu betul-betul dengan sedekah. 360 sendi di tubuh ini. Pianlah disebutkan penyakit yang katanya salah guring aja. Sudah nih. Hilang nikmatnya luar biasa. Salah guring disebutkan. Iya. Yang gak bisa noleh itu loh. Rul. Hah? Saat tubuh-tubuhnya noleh. Karena gak bisa noleh gini. Rul. Apa? Kemudian yang senangnya. Apa? Ya Allah. Ya Allah. Dikerjain ya. Itu cuman. Iya. Cuman di leher doang. Pian pernah kram. Oh. Coba. Gimana sakitnya waktu kram. Apalagi mungkin sebagian olahragawan yang. Apa nih biasanya pebola ban yang putus hamstring? Ya. Ya Allah. Atau pebalap ampam di sini biasanya mereka kena kayak kram juga tapi levelnya sangat tinggi. Makan gas terus ya. Kena di sininya. Kencang terus. Dioperasi 360 di tubuh ini dan sendi-sendi yang lain. Itu cuma di tubuh, belum lagi sendi-sendi kehidupan. Subhanallah. Jaga salat duha ya. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita enggak bisa bersedekah sebanyak itu. Atau kalau Anda memang ingin mengukurnya dengan yakni rupiah semampu yang Anda keluarkan, monggo. 36.000, 360.000, 36 perak yang susah. 36.000 lah. Sedekah tiap hari, kalau Anda ingin angka spesifik. Untuk syukur Anda kepada Allah, karena diberikan kemudahan dalam tubuh ini dari semua sendinya, Allah berikan nikmat ketika bangun tidur, nyaman, apalagi bangun tidur, krek, krek, krek, krek, nah, kada terbulik. Oke, lanjut. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian, yakni, terlebih lagi apabila yang dimakan ialah makanan halal. Pendekatan diri seperti apakah yang bisa diperoleh dari tindakan berlapar-lapar ini? yang ia justru mengakibatkan hilangnya salah satu syarat sahnya ibadah. Apa? Dia enggak memiliki kemampuan akhirnya untuk beribadah karena lemah kok, gimana? Coba deh pian seharian aja enggak makan. Bisa rabah pian. Seharian enggak makan, tapi bukan ini uniknya puasa ya. Anda kalau niat puasa, itu betul-betul kuat. Tapi kalau misalnya enggak ada niat puasa, pagi berlalu sampai siang, kemudian belum makan, itu setelah siang menjelang asar aja udah, Padahal bedanya di niat, ini dahsyatnya niat. Anda kalau niat, kuat Anda menahan makan minuman. Tapi kalau enggak niat, kemudian Anda waktu itu enggak bisa makan, enggak bisa minum, katakan mungkin minum sedikit, itu luar biasa, gemeteran. Dan bisa pingsan. Kenapa menyiksa diri? Makanlah. Minumlah. Lain ceritanya orang betul-betul enggak punya makanan dan minuman. Itu beda. Belum sering ceritakan cerita ini ya. Di acara TV Saudi Arabia ya. Seorang syekh berceramah siap. Di acara Ramadan ya. Kemudian ada pertanyaan. Disebutkan penanya dari Somalia. Entah si penanya ini menceritakan ceritanya atau dia menceritakan kondisi di Somalia. Pertanyaannya, Syekh, apa hukumnya? Orang berpuasa tapi enggak makan, enggak minum dan juga enggak bisa berbuka karena tidak ada makan. Enggak ada yang dimakan ketika sahur, enggak ada yang diminum ketika sahur dan tidak ada yang dimakan dan diminum ketika berbuka. Nangis syekhnya. Terdiam acaranya disebutkan bermenit-menit. Syekhnya nangis karena padahal live. Itu tahun 2015, Pak. Bukan zaman dahulu, bukan. Tahun 2015. Di zaman yang sudah sangat modern ini. Ada di belahan bumi tertentu, orang gak bisa makan, gak bisa minum. Makanya pernah ya, ini tentunya parenting yang buruk ya. Saya hanya bercerita. Manusia dong, saya juga punya salah pasti. Banyak lagi, kan aja gak tahu. Jadi waktu itu istri saya pernah bikin masakan, anak saya yang pertama dan kedua itu gak suka. Dibuangnya di bak sampah. Saya suruh dua-duanya makan dari bak sampah. Makan kamu. Menetes air matanya, makan kamu. Sudah masuk bak sampah, makan. Saya yang keluarin, di bak sampah, saya taruh di lantai, makan. Tentunya enggak, jangan ditiru. Tapi saya bete sekali karena saya tahu ada orang di luar sana enggak bisa makan. Kamu dibikinin mak kamu makanan loh. Seenggak lezat apa sih makanan? Ya. Apalagi ada asinnya, ada manisnya, ada kecutnya, nikmatlah subhanallah. Serius ini. Ya Allah, tapi jangan ditiru, gak boleh. Ya, buruk. Cuman saya bete sekali waktu itu. Dibuangnya berdua yang sekarang di pesantren. Tapi alhamdulillah sudah berubah. Apalagi setelah masuk pesantren. Yang tadinya gak bisa makan sayur, jadi bisa makan sayur. Yang tadinya gak bisa makan daging, bisa makan daging apa? Pesantren. Semuanya terbatas. Yang dihidangkan, dihajarnya tuh, Pang. Ya, kurang nasinya aja lagi. Ada kalau lagi nasi mah ada tuh, nambah dia. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sekali mungkin biarin kadang-kadang bawa anak-anak juga lihat ke tempat-tempat pengumpulan sampah, lewat aja. Ajak sesekali anak pian. Bagaimana ada orang betul-betul mengais rezekinya dari situ. Bahkan mungkin mencari makanan sisa. Ini ada makanan, kenapa Anda menzalimi diri Anda? Gimana cara pandangnya? Beliau juga bertanya nih, pendekatan diri seperti apa ini? Tidak makan, tidak minum, demi kemudian rajin ibadah. Dari mana Anda malah bahkan lemah, disebutkan. Abu Hamid berkata, dari sal di bagian atas, tapi ini untuk bantahan nomor 4 ya. Kalau bisa kita tandain tadi adalah, kasus nomor 4 itu adalah ini kasusnya yang Abu Hamid berkata, kemudian di bawah jawaban beliau. Jadi di atas alinea yang tadi. Abu Hamid berkata, dari Sahal dia berkata, salat yang dilakukan sambil duduk karena tidak mampu berdiri akibat lapar. Karena lapar, enggak bisa berdiri, salatnya dulu. lebih utama daripada sholat sambil berdiri saat mampu karena sudah makan. Ini dari mana pemahaman ini? Sampai menyebutkan sholat duduk itu lebih utama karena lapar, gak bisa berdiri. Loh, kan ada makanan, kamu makan dong. Ada minuman, kamu minum dong. Dan kamu akhirnya bisa sholat sempurna, yaitu berdiri. Penulis berkata, ini keliru. Yang benar, saat seorang makan demi menguatkan tubuh agar mampu berdiri saat sholat, maka makanannya itu hukumnya adalah ibadah. Bahkan ibadah makanannya itu. Kenapa? Untuk agar dia mampu berdiri tegap. Cukup gizi yang dia butuhkan untuk tubuh ini, hingga kemudian tulang bisa ditegakkan. Sebab makanan itu telah membantunya dalam melakukan ibadah dengan sempurna. Malah jadi ibadah, kata beliau. Ini pemahaman yang salah satu dan yang lainnya. Menahan diri untuk tidak makan. Menahan diri sampai ada bangkai. Dari mana ini? Subhanallah. Kemudian berkaitan dengan bantahan untuk yang melarang diri mereka dari makan daging. Halaman 244, perhatikan jemaah. Di alinea yang ketiga. Adapun sikap mereka tidak memakan daging. Nanti tentunya pian yang punya buku, yang ulun skip-skip tolong baca ya. Wah, contohnya aneh-aneh. Tapi pian akan dapatkan banyak manfaat. Karena ulun kalau baca semua, cukup kita. Adapun sikap mereka yang tidak memakan daging, ini tidak lain paham Brahmana yang tidak memperbolehkan menyembelih hewan. Dan Allah lebih mengetahui kebutuhan badan manusia. Kita butuh daging, kita butuh kan, kemudian misalnya daging sapi, unta atau kambing. Kita juga butuh daging dari unggas, kita juga butuh daging yang mungkin dari ikan. Ada orang ya, saya pernah dengar satu cerita dari orang yang sangat saya percaya. Orang itu bercerita, ada orang sakit, tak taunya sakitnya itu obatnya hanya ada sesuatu yang ada di pisang. Sakitnya itu adalah karena kekurangan sesuatu. Sesuatu itu adanya di pisang. Coba yang gak suka makan pisang, makanlah sesekali. Butuh ini, tubuh ini butuh akan itu. Ya, bisa jadi kemudian juga butuh ini sesekali, butuh cincau. Akhirnya kita beli kapunya itu cincau. Ini semua saya ya. Iya. Jangan mungkin butuh ini, butuh sesuatu dari makanan yang Allah sediakan. Bismillah. Dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, dari semua daging yang ada, entah itu binatang, ternak, unggas atau ikan. Bismillah. Jangan berlebihan aja. Sesekali makan ini, sekali makan itu. Disebutkan di sini. Dan Allah lebih mengetahui kebutuhan badan manusia. Makanya Allah berikan rezeki itu untuk kita semuanya, untuk kita nikmati. Tapi ingat ada batasannya. Maka itu Allah membolehkan makan daging untuk memperkuat tubuh. Apalagi manfaat-manfaat yang lain disebutkan. Daging ini manfaat tertentunya ada, daging itu manfaat tertentunya ada. Seperti daging kambing misalnya, ada khasiat khusus padanya. Domba, lain lagi. Subhanallah. Makan daging menambah kekuatan. Sedang tidak makan daging melemahkan kekuatan fisik dan memperburuk akhlak. Oh, sampai ke akhlak coba. Ayo, Pak. Makan daging, Pak. Tapi jangan berlebihan. Bismillah, sesekali makan daging, sapi kah, kambing kah, itu menu kita di Indonesia. Kalau di Saudi yang umroh, oh, sesekali rasain unta lah. Ya. Biar Anda mempraktekkan sabda Nabi Muhammad lah. Habis makan daging unta, wudu. Nah, kan terpraktekkan jadinya fikihnya. Nikmati. Ingat, jangan berlebihan. Itu saja. Rasulullah SAW memakan daging dan menyukai bagian kaki depan, yaitu bagian paha kambing. Sampai ada bagian dari tubuh kambing itu favorit Nabi Muhammad. Orang paling mulia ini. Orang paling bertakwa ini sejagat raya. Anda siapa memangnya kemudian menzalimi diri Anda, menghalangi diri Anda dengan saya enggak makan daging. No. Rasulullah SAW makan. Kemudian, seperti itulah kebiasaan salaf terkecuali yang miskin. Memang enggak bisa makan. Nabi pun tentunya tidak tiap hari ya. Jarangnya makan daging karena faktor kemiskinan. Ini beda. Ini mungkin yang diceritakan tadi. Begitu bersyukurnya seorang ibu-ibu kalau nggak salah diceritakan oleh sebagian ikhwah yang mengantar. Itu berterima kasihnya itu luar biasa. Kenapa? Ya saat ini saja saya bisa makan daging. Kalau kamu gak ngasih ini dari masjid, dari jamaah masjid yang berkurban, saya gak makan selama 1 tahun. Subhanallah. Jadi gak usah jauh-jauh, di kita aja orang susah banyak. Maka berikanlah makanan. Saya sudah sering sebutkan, bahkan pengajian subuh untuk hari Jumat, rata-rata masih berkaitan dengan interaksi Nabi Muhammad kepada fakir, miskin. Plan buat besok. Sekarang kita masuk kepada penutup saja. Jam 8 lebih. Perhatikan halaman 247. Inilah sikap yang harus kita miliki berkaitan dengan makanan. Ketahuilah, kata beliau, yang tercela pada makanan hanyalah terlalu kenyang. Sementara adab terbaik terkait makanan adalah sebagaimana adab yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah ini panutan dalam segala hal, termasuk dalam makanan dan minuman. Bukan cuma cara makan dan minum, makanan dan minumannya pun beliau sudah ajarkan. Islam lengkap, bukan cuma perkara akidah, ibadah, sampai urusan adab dan akhlak, bahkan tata cara makan dan apa dan bagaimana harusnya kita makan, Nabi Muhammad ajarkan. Ini loh panutan kita, manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Al-Miqdam bin Ma'ad Karib bahwasanya dia menuturkan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala abnu Adam wi'an syarran min batnihi. Hasbu ibnu Adam akalatin yuqimna sulbahu. Fa in kana la budda fa thuluthun ta'amun wa thuluthun syarabun wa thuluthun li nafsihi." Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Maksudnya, kalau kekenyangan itulah keburukan. Tidak ada wadah yang lebih buruk jika diisi penuh kecuali perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan saja yang menegakkan tulang punggungnya. Dengannya kemudian dia bisa beribadah. Inilah tujuan makanan dan minum. Secukupnya. Sarapan, kita sarapan secukupnya. Jangan berlebihan. Karena sarapan kita ini serem-serem. Tepat kandangan, lontong sayur, nasi kuning, serem-serem itu. Jadi secukupnya saja. Kan porsinya bisa dikurangin. Atau Anda beli full tapi mungkin dibagi dengan istri. Istri juga paham, Anda bukan pelit. Hanya kita biar gak kebanyakan aja. Lain kasus kalau Anda memang pelit, itu beda. Ding, kita nukar sebungkus bagi dua lah. Karena Bapak kaya. Di situ dasar banyak nasinya. Apalagi misalnya nasi Padang. Dan ini misteri, belum terpecahkan. Kalau makan nasi Padang di tempat, nasinya dikit. Tapi kalau Anda beli nasi Padang, bawa pulang, nasinya banyak. Ini misteri. Belum terpecahkan. Nanti kita nanya orang Padang. Ya Allah, subhanallah. Jadi pengen makan nasi Padang nih. Tapi sudah malam ya. Makan nasi Padang itu ya yang sederhana saja. Yang sederhana. Larang sekali. Saya baru tahu ya. Sederhana itu, ini informasi doang. Sederhana itu ada 3 jenisnya. Ada yang SA, ada yang SC, ada yang apa tuh? Ada 3. Jadi kalau pian lihat warung sederhana di bagian kubah rumah Minangkabau-nya itu ada tulisan SA. Itu berarti yang original. Kalau enggak salah seperti itu. Kalau yang SC sudah franchise kalau enggak salah. Saya enggak, ada perbedaan. Tapi yang ada di Palempat itu, wah itu yang SA. Yang ada di Banjarbaru juga itu yang SA. Sangat asli. Diiklanin nih rumah makan Padang. Iya, masih buka kan? Aduh. Jamaah, kita lanjutkan. Kita tutup dengan ini. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makan saja yang menegakkan tulang punggungnya. Cukup. Jikapun harus lebih dari itu, lagi lapar banget, lapar banget. Maka sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Gak apa-apa kenyang, tapi jangan setiap makan, sesekali. Karena memang lagi butuh, lapar banget tataya, ayo. Di antara bentuk bahwasanya para ulama pun bercanda. Syekh Albani pernah bercanda pada sabda ini. Ketika menyebutkan sabda Nabi Muhammad ini, kemudian beliau mengatakan, dan sepertiga kita berbeda-beda. Wah, langsung ger kala itu. Artinya sepertiga ulun dengan Sufyan beda, perutnya kecil. Itu alasan doangnya. Tapi yang jelas jangan sampai kekenyangan. Kalaupun perlu, maka harus dipisah seperti ini. Jangan sampai ngalibihin, kenapa kebanyakan? Dan ini mungkin perkara untuk ulun cukup buruk ya sebenarnya. Di rumah makan, masakan Banjar, itu kadang-kadang bukan rata-rata. Kita kalau makan itu dikasih nasi satu rangsa. Satu, ya. Itu kan syahwat kita ingin nambah tuh, ya gimana gitu ya. Apalagi dengan alasan, ini mun kada habis mubazir. Ah ini talbis lagi nih. Mubazir, ya mun kada habis, ya lalu menambah. Harusnya ya, sepiring cukup lah. Pakai mangkok kecil, dibentuk pakai mangkok kecil, tas cukup ya. Tapi kalau dijulung terangsang sorang, apalagi ya Allah. Pais patin, tambal acan, ada mandainya. Kemudian sayurnya sayur belamak. Pengajian bikin lapar aja nih. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Penulis mengatakan, ya kita tutup dengan ini ya, yang tadi enggak jadi. Dikit lagi. Bahwasanya syariat telah memerintahkan agar mengkonsumsi makanan yang sekedar memelihara jiwa demi menjaganya serta mengupayakan kemaslahatannya. Khulasah, inilah ringkasan dari perkataan beliau. Seperlunya, jangan berlebihan. Dan makanan dan minuman, kita punya syahwat kepadanya. Makanan dan minuman, kita punya syahwat kepadanya. Kita kalau menyebutkan kata syahwat, itu betul-betul segala sesuatu yang berkaitan dengan mulut dan kemaluan. Mulut, makanan, minuman, kemaluan, dengan persetubuhan. Kita manusia, Allah ciptakan itu untuk kita. Maka ketika memang kondisi tubuh datang kepada tubuh ini di kondisi tertentu, membutuhkannya, yang sudah menikah, dia mendatangi istrinya, berkaitan dengan makanan, ya kita memakannya. Subhanallah. Tapi ingat, jangan berlebihan, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jangan menyiksa diri, menzalimi diri, hingga kemudian dari yang semua Allah halalkan, bagi anda haram semua. No. Terlepas dari sebagian makanan dan minuman tertentu, untuk anda pribadi haram, kenapa? Kan ini alasan kesehatan. Ulun misalnya, buah yang sebenarnya haram untuk ulun ya, karena kasus, itu durian sama semangka. Iya, semangka karena kadar airnya sangat tinggi. Ulun kalau makan semangka, sasak dada. Durian sama. Tapi bukan karena kadar air yang sangat tinggi. Hal yang lain yang ada pada durian akan menyerang jantung. Tapi kalau dihidangkan, bismillah. Mati-mati ya. Iya. Apalagi lagi di kasongan. Ya Allah, kita di kasongan, diajak kemudian ke kebunnya. Ke kebun durian. Anda ke kebun durian, tapi gak makan durian itu gimana? Subhanallah. Kapan napas dibukalah. Allah, duriannya, ya Allah, ada kok dikisah sudah. Ih, makan satu. Ada kadang-kadang teman-teman nyeletok, sadangnya satu lagi. Bijinya saya taruh di temannya, biar gak kelihatan saya makan banyak ya. Aduh, ya Allah. Itu karena alasan, maka harus ditinggalkan demi kesehatan. Kita ingin, ulun ingin kemudian masih tetap sehat, berceramah, beramal, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ini sementara yang bisa ulun sampaikan. Mudah bermanfaat dan khilaful mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ada pertanyaan? Satu ini mungkin cukup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah berikan kesehatan buat Pak Ustaz dan semua kaum muslimin. Amin ya. Amin. Teman saya ada bertanya, dia baru saja mualaf dan menikah dengan seorang muslimah. Pekerjaan dia seorang pawang anjing. Ini kenapa pawang? Karena laki-laki. Kalau perempuan, buang. Pekerjaan dia seorang... Pian tahu kalau tempat makan itu kenapa ada kasir? Karena dia pasti kakak. Coba yang adik yang jaga, diksir. Aduh, jokes lama ya. Tapi selalu bisa mengena ya. Pekerjaan dia seorang pawang anjing pada unit K9 kepolisian. Gak paham saya. Ya, itu ya, yang iya, anjing-anjing yang apa tuh? Yang ya pelacak ya, iya, betul. Dengan kemampuan anjing khusus untuk melacak korban pada peristiwa gempa. Oh, Masya Allah. Memang disebutkan, ini ilmu duniawi, ada 10 binatang yang punya kecerdasan di atas rata-rata binatang yang lain. Anjing salah satunya. Lumba-lumba nomor satu, kalau nggak salah. Lumba-lumba nomor satu. Anjing ada di 5 besar. Simpanse di antaranya juga yang pintar-pintar. Artinya mereka, bukan pintar, mereka punya insting yang bisa merespon perintah kita ya. Kalau kucing kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak ya. Kadang kucing iya, kadang-kadang iya. Kadang-kadang pintar, kadang-kadang nyebelin. Pian praktekkan, sesekali praktekkan. Kucing itu ketika dia lewat, antum hus gitu ya. Hus, itu dia noleh loh. Perhatikan aja. Hus. Noleh doang, habis itu dia jalan lagi. Jadi seakan-akan kalau ada voice overnya gitu ya. Apa nyawa? Apa nyawa? Oke-oke aja iya. Kalau ada voice overnya, ya sinetron gitu kan. Enggak ngomong tapi ada suaranya. Ya Allah, kucing. Tapi subhanallah ya, sampai dicintai Nabi, dicintai yakni para sahabat, kan memang luar biasa. Lucu pada umurnya ya. Kalau sudah dewasa, rahang mulai keluar, itu jadi preman tuh. Aduh, ya Allah, luar biasa, kucing sangat lucu. Untuk melacak korban peristiwa gempa, tanah longsor dan sejenisnya, dan sudah beberapa kali diterjunkan pada operasi kemanusiaan pada gempa dan tsunami di antaranya Palu, dan awal bulan lalu dan awal bulan tadi dikirim ke gempa Cianjur. Baru tahu saya kerjaan ini luar biasa. Rekan saya sudah pernah mengajukan diri untuk pindah tugas ke unit lain karena takut akan najis atau sejenisnya. Akan tetapi ditolak pimpinan karena anjing tersebut sejak awal sudah patuh dan terlatih dengan rekan saya. Betul, iya. Seperti majikannya, betul. Berdosakah rekan saya karena keseharian harus bersama partner dengan anjing tersebut? Apakah yang harus dilakukan agar tidak najis ketika bersama anjing tersebut? Ini khilaf di kalangan ulama soal najisnya anjing. Ada yang menyebutkan anjing keseluruhannya tidak najis, pendapat Malikiyah. Ada yang menyebutkan anjing itu hanya semuanya halal, pendapat Hanafi, mudah-mudahan saya tidak salah. Dan yang masyhur, dan ini insyaallah yang benar, liurnya saja. Dia tidak seperti babi. Babi semua bagiannya najis. Ini bab fikih tentunya, tapi ini yang saya ingat dari bahasan tersebut. Bahwasanya yang najis dari anjing itu hanya liurnya saja. Kenapa? Nabi Muhammad sabdanya sangat jelas. Idza walaghal kalbu fi ina'ina. Jika anjing menjilat tempayan atau tempat makan kita. Jilat. Spesifik Nabi Muhammad sebutkan itu. Kenapa? Berarti cuma air liurnya yang kemudian najis. Itulah yang kemudian harus Anda hindari. Tapi jangan tinggalkan pekerjaan Anda nolong orang banyak ini. Hanya Anda lebih berhati-hati saja. Mungkin setiap bekerja Anda mungkin dengan sarung tangan atau dengan baju. Atau Anda selalu punya spare pakaian. Setelah Anda bekerja dengan anjing Anda, semuanya ada ganti, mandi untuk sholat. Ya, pekerjaan Anda, ya ini luar biasa. Bahkan untuk anjing ini, di awal-awal surah Al-Ma'idah, begitu utamanya anjing ini, anjing yang terlatih, dia memangsa binatang buruan. Dan binatang itu basicnya halal untuk kita. Dimangsa sama dia dan mati, dagingnya halal untuk kita. Karena dia mukallibin. Anjing yang terlatih. Saking pintar. Allah sebutkan di awal-awal surah Daniel Al-Ma'idah. Saking terlatihnya mereka. Terlatihnya mereka membuat hukum itu berubah. Karena ketika mereka bu, karena kalau misalnya ada binatang gitu, rusa gitu, atau kijang gitu ya, Innova Zenik misalnya. Diserang sama binatang lain dan mati, haram untuk kita. Kita makan. Padahal basic binatangnya itu, Innova tadi, itu kan halal ya. Kijangnya kan halal ya. Tapi begitu dia sudah jadi bangke, selesai. Tapi kalau dia mati, tapi habis diserang sama anjing yang kita sudah latih untuk memang menyerang kijang ini, hati-hati. Jepang. Kan ada nih produsen bikin nama mobil anjing. Bisa menyerang Anda ya. itu jokes baru ya, ya, baru bikin saya. Maka ketika dia menyerangnya dan mati, halal untuk kita. Kenapa? Terlatih. Itulah bedanya. Ini anjing yang terlatih dengan ya, binatang itu basicnya halal tapi dia mati karena serangan binatang yang Nah, kemudian untuk orang-orang yang tidak ada urgensinya untuk memeliharanya. Apalagi kemudian, apalagi kita berbicara yang muslimin ya, non muslim bukan urusan kita. Muslimin memeliharanya, kemudian yakni karena suka aja. Tidak bisa dipungkiri, anjing-anjing tertentu lucunya luar biasa. Ya. Anjing-anjing tertentu apalagi waktu ulun di sini nih di mana nih? Di Pondok Pinang, tiga rumah setelah ulun itu dia punya Siberian Husky. Anjing yang kayak serigala itu loh. Iya, kok dia ngelongok. Istri saya yang suka banget. Kak, boleh gak melihara anjing? Dia pengen dia. Maksudnya nada dia bertanya itu, boleh gak melihara anjing? Istri saya nih. Karena ngelihat punya tetangga. Bagus benar, iya. Gak boleh. Kita boleh memelihara itu kalau untuk penjagaan. Jaga kebun. Bagaimana kalau jaga rumah? Kalau memang rumah Anda bukan di perkotaan. Tapi ingat, ketika Anda memeliharanya, setiap hari pahala Anda dikurangi. Padahal Anda tahu, Anda punya berapa sih pahala? Tapi Anda tahu sekarang setiap hari pasti dikurangi. Coba. Pernah ada yang nanya waktu Teku Ulun, tapi pertanyaannya itu adalah mengharapkan jawabannya boleh. Begitu jawabannya enggak boleh, di blok saya. Jadi pengennya tuh jawabannya tuh boleh-boleh. Jangan. Apalagi dia warawiri, kemudian di rumah Anda, kita enggak pernah tahu apa yang dia jilat. Itulah yang menjadi susahnya. Karena kita mau sholat. Sholat kan kita sama tahu, syaratnya bukan cuma suci tubuh kita, tempat sholat kita juga harus suci. Itu kenapa kalau tidak urgen, tidak ada kepentingannya, enggak usah. Ini, wah, ini penting nih. Jangan. Saran saya, jangan ditinggalkan. Dan Anda tidak berdosa. Karena perkara najis pada anjing adalah khilaf di kalangan para ulama. Dan yang rajih, insyaallah yang rajih itu pendapat Syafi'i ya, dalam hal ini. Yaitu hanya air liurnya saja. Sisanya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tetaplah bekerja, berinteraksi dengannya. Karena Anda dengan pekerjaan tersebut nolong orang banyak. Cuman, disebutkan tadi, mungkin punya spare pakaian. Setiap selesai Anda bekerja, bukan cuma cuci pakai sabun, tapi Anda mandi. Tinggal tanggalkan semua pakaian yang tidak dipakai ketika berinteraksi dengan anjing. Dan kemudian ada sholat. Karena itulah tujuan kita. Tujuan kita hidup, sholat. Pekerjaan ini semuanya selingan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilafulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.